Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. أخوان بالله رحيم ورحمكم الله. Pada hari ini insyaallah kita akan membaca satu isyarat yang terdapat dalam kumpulan syarah Muallafat Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh Syekh Salih Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu ba'du fawaid surah Al-Fatihah, sebagian faidah-faidah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Surah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kalau Makkiyah turunnya sebelum hijrah, kalau Madaniyah turun setelah hijrah. Asy-Syaikh Salih Fauzan menyebutkan beberapa nama dari surat Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala, kata beliau, hadis surah al-azimah, surat yang agung ini, surat Al-Fatihah, summiyat bil Fatihah. Yang pertama namanya surat Al-Fatihah. Kenapa? Liannaha uftutiha biha al-mushaf asy-syarif. Karena dimulai dengan surat tersebut mushaf yang mulia, mushaf Al-Qur'an yang kita baca, iya, dimulai dengan surat Al-Fatihah. Fahiya awwalu suratin fi, iya, surat Al-Fatihah surat yang pertama dalam mushaf. Qala, kata beliau Allah Ta'ala, wa tusamma bisab'il mathani. Yang kedua namanya juga adalah as-sab'u al-mathani. Kenapa dikatakan sab'u mathani? Li'annaha sab'u ayatin. Karena Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Nama yang kedua as-sab'u al-mathani, karena Al-Fatihah ada 7 ayat. Apa aja? Yang pertama, 7 ayat yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keenam. Nah, masya Allah, sebelum saya bin rahimahullah menyebutkan itu, yang keenam, yang ketujuh. Fokusnya di sini, cepat dengar. Nah, kemudian ketiga, kata beliau, Allah Ta'ala, wa tusamma ummul Quran. Nama yang ketiga adalah Ummul Quran. Al-Umm yani al-Asl alladhi yurja' ilaihi asy-syai', dikatakan Ummul Quran karena makna Quran, kandungan Al-Quran, iya, mana-mana Al-Quran itu terkandung semuanya di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, qala wa tusamma bis-shalah. Wa tusamma bis-shalah, as-shalah. Iya, karena Allah berfirman dalam hadis kursi, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi as-shalah, ini maksudnya adalah surat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala alhamdulillah rabbil alamin, qala Allah berfirman, hamadani 'abdi al-hadi. Jelas itu yang menunjukkan di antara nama Al-Qur'an as-shalah. Yang kelima, wa tusamma bil kafiyah, al kafiyah. Yang keenam, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tusamma bir ruqyah, al ruqyah. Ketika sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, riwayat yang masyhur, kisah yang masyhur, ia meruqyah dengan surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW berkata, wa ma adraka annaha ruqyah. Ya, dari mana engkau tahu bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah? Khairul rahimana rahimakumullah. Pembahasan berikutnya, Al-Fatihah juga memiliki banyak fadilah. Wa min fadhaili, antara keutamaan surat Al-Fatihah adalah surat a'zam suratin fil Qur'an. A'zam suratin fil Qur'an dan surat Al-Fatihah sebutkan dalam riwayat Bukhari. Yang kedua, di antara keutamaan surat Al-Fatihah adalah wajibnya dibaca dalam setiap salat, salat kita. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Dalam ayat lain, bi Fatihatil Kitab. Tidak sah seorang yang salatnya tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca ummul Qur'an. Nah, itu beberapa mukadimah yang mungkin kita perlu tahu. Kalau kita baca risalah yang di tangan antum, Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, ba'du fawaid min surat Al-Fatihah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala bismillahirrahmanirrahimukumullah. Bismillahirrahmanirrahim disebutkan para ulama kita adalah ayat mustaqillah, satu ayat yang Allah turunkan, ya, lil fasir, untuk memisahkan, membedakan antara satu surat dengan surat yang lainnya, kecuali antara surat Al-Anfal dengan surat Taubah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang diturunkan untuk memisahkan satu ayat dan satu surat dengan surat yang lainnya, kecuali surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Namanya surat At-Taubah, nama surat apa? Al-Bara'ah. Kecuali juga termasuk satu ayat dalam surat apa? Surat An-Naml. Iya, surat An-Naml. Wakhtalafu, mereka berselisih para ulama kita terkait dengan masalah apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat dalam Al-Fatihah. Kesebelan ya khalifat rahimah rahimahumullah, jumhur para ulama dari kalangan Hanabilah, Al-Malikiyah, Hanifiyah, di antara yang berpendapat demikian juga adalah dari kalangan Mufassirin Ibnu Jarir Al-Tabari, Ibnu Arabi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin rahimahullah dalam tafsir beliau, juga di sini Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Tadi hadis yang kita baca, Allah berfirman dalam hadis qudsi dan riwayat Muslim, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi. Allah berfirman, aku bagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku nisfain. Iya, dua bagian. Apa awalnya? Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mulai kan? Jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah berfirman, hamadani 'abdi. Itu dalilnya dalam riwayat Muslim, hadis qudsi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Al-alam kita tahu yakni kullu ma siwallah fahuwa al-alam. Alam adalah semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala lah Ar-Rahman Ar-Rahim. Disebutkan dalam ulama kita, apa bedanya? Beda nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Di antara jadi sebenarnya para ulama kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu khasum fil lafad wa amun fil ma'na. Ar-Rahim amun fil lafad wa khasum fil ma'na. Ar-Rahman itu khusus dalam lafad itu. Maksudnya ikhwan billah rahiman rahimakumullah, khusus yakni tidak boleh ada yang dinamakan dengan Ar-Rahman kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus baginya, Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman, tidak boleh seorang menamakan anaknya dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang namanya Ar-Rahman, dia harus ganti ya Abdul Rahman atau nama yang lainnya. Iya, namun amun fil makna, secara makna umum, iya, yang mengasihi semua hamba-hambanya. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim kata ulama kita adalah nama yang amun fil lafaz. Iya, boleh kita semua menamakan anak kita dengan Rahim, itu bukan nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Rahim ini rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Ini mana Ar-Rahman Ar-Rahim. Qala maliki yaumiddin. Ad-din disini fa'anibullah rahimun rahimukumullah, yani al-jaza. Mana ad-din yani al-jaza, yaumil jaza, iya, yang menguasai hari pembalasan. Betul jam berapa? Wama? Duhur ya berapa? Sudah lagi. Sudah lagi. Jazakallah akan dijaga di ibadah salat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tujuh ayat tadi bagaimana? Yang pertama dikatakan sabul mahani ada tujuh ayat. Yang pertama coba hamilikum. Yang kedua hamilikum. Yang kedua terus yang ketiga empat lima enam ya syaratul ladzina an'amta 'alaihim yang keenam baik kemudian lagi kalau paling ini dikatakan fathul kitab mengapa katakan al-fatihah. Kenapa bersyukur al-fatihah tadi? Nah, karena ya dimulai dengannya musnah. Di antara keutamaan Al-Quran, di antara keutamaan al-fatihah adalah wajib dibaca setiap sholat. Ya tidak sah seorang yang sholat tidak membaca al-fatihah. Oleh imamnya Allahan lahan beliau baca hadiahnya sah salatnya bilang ini beribu pak imamnya lahan baca hadiahnya lepotan sah salatnya bilang nah, ya kalau lahan-lahan jadi lahan yang sampai merubah makna ya ya an'amta diganti jadi an'amtu misalnya. Itu memang jadi harusnya an'amta ini yang telah kau beri nikmat diganti an'amtu aku jadi bacaannya enak tapi pas baca itu salah suratul ladzina an'amtu alaihim terus merubah makna salahnya kata iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau rahimahullah ta'ala hadhihi al-ayatu salam. Tiga ayat ini apa itu? Tiga ayat ini apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malikum Fadhammanat Salata Masail. Kita mulai mengambil faedah yang terkandung dalam beberapa surat, beberapa ayat Al-Fatihah. Tiga ayat ini mengandung tiga pembahasan, tiga permasalahan. Yang pertama, al-ayatul ula. Ayat yang pertama apa itu? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Iya, alhamdulillah. Kalau orang ulama nahwu ketika mi'rab ini, kata mereka alif lam di sini alif lam lil istighraj. Artinya kullul hamd, semua puji-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Maka fiha di situ dan itu satu faedah al-mahabbah. Iya, harusnya seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha memiliki sifat-sifat sempurna, semua kesempurnaan kemuliaan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus mencintai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, segala nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Zat yang telah memberikan nikmat kepada manusia cinta. Qala li'anna Allah mun'imu, karena Allah itu adalah yang memberikan nikmat. Ya, nikmat Allah ibn Ibn Rahim wa rahimahumullah, kata para ulama kita ada dua. Ya, nikmat amah dan nikmat khasah. Nikmat yang amah, yang umum itu nikmatul abdan. Ya, terkait dengan badan, terkait dengan nikmat. Iya, makanan, minuman, pakaian, yang semuanya muslimnya, bukan muslim dapat. Ada nikmatul khasah, nikmat yang khusus. Iya, nikmatul iman. Iya, nikmat ilmu nafi', ilmu bermanfaat, nikmatul hidayah. Lianna Allah mu'minu, Allah Zat yang memberikan nikmat. Qala wal mu'minu, maka Zat yang telah memberikan nikmat, yuhibbu, iya, mesti dicinta, ala qadri in'ami, iya, sesuai sekadar dengan nikmat yang telah diberikan. Iya, warahmatullahi. Sehingga satu permasalahan yang diingat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di sini diingat disebutkan juga Syaikh Fauzan bin Allah ta'ala, kata beliau, lihat nufus jubilat ala hubbi man ahsana ilaih. Jiwa-jiwa manusia itu telah diberi kodrat cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Iya, kita semua, jiwa kita, manusia, itu tabiatnya mesti akan contoh, senang, ada kecintaan, contoh kepada yang telah berbuat baik kepadanya. Makanya di antara ucapan dan doa sebagai salafun salaf, iya, mereka berkata, Allahumma ya Allah, iya, la taj'al, janganlah engkau jadikan li ahli bid'ati indi yadan, janganlah, iya, engkau jadikan ahli bid'ah itu memiliki jasa kepada, iya, ada diberi bantuan, mau gak mau dikit-dikit condong, iya, awalnya keras, lama-lama lembek, lama-lama jangan bantah dia lama-lama, contoh. Iya. Makanya kalau bila rahimahumullah, uslub min asalib nau min anwa ta'dhibil qulub, ada dengan harta. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain sengaja memberikan tokoh-tokoh, iya, Quraisy untuk mendapatkan ghanimah dari Hunain. Tadi pukul Ini pada bintang rahimah. Allah kan apa tadi? Iya. Jiwa manusia itu tabiatnya demikian. Mesti contoh kepada yang berbuat baik kepada. Fitrahnya demikian. Maka pada bintang rahimah. Allah terkait dengan dua hal ini. Iya. Ada ajakan kepada kita semua. Yang pertama, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, di antara bentuk hubbul khair lil ghaib, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iya, cinta, kebaikan untuk orang lain. Yang pertama tadi, jangan kita ikhwan fillah rahimana rahimakumullah menganggap remeh perbuatan baik. La tahqiranna bil ma'ruf syai'an. Yang pertama kita menganggap remeh satu perbuatan baik, perbuatan ma'ruf. Iya. Tetangga, teman, sahabat, keluarga. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, agar mereka cinta kepada Islam, cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid. Ya. Sisihkan sebagian harta kita yang kita punya untuk ta'liqul qulub. Berikan hadiah kepada tetangga, berikan hadiah kepada kerabat, keluarga, teman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahabu tahabu." Hendaklah kalian saling beri hadiah, karena dengan itu akan datang saling cinta. Saya kira masing-masing kita mungkin pernah buktikan, masing-masing kita pernah merasakan dengan keluarganya, dengan tangganya, dengan sahabatnya. Ya, dengan sebab kita alhamdulillah yang memberikan hadiah, memberikan apa yang bisa kita berikan, ada simpati kepada Allah, kepada sunnah, kepada Tauhid. Dan yang kedua, Allahumma rahimana rahimakumullah, pengalaman pribadi yang saya lihat juga, jangan kita sungkan untuk mengajak keluarga kita, Allahumma rahimana rahimakumullah, teman kita, kerabat kita, sahabat kita, untuk dia itu berbuat baik. Dia berbuat baik, diajak berdoa. Subhanallah, saya dapatkan beberapa orang yang mungkin awalnya sekedar senang berdoa, senang iya diajak berinfak kepada anak yatim untuk amal saleh. Itu subhanallah, bismillah. Dengan sebab itu dia tidak sedikit pasti kemudian simpati kepada dakwah dan ikut ngaji. Tentu ya walaupun rahimahumullah, itu semua bihidayah Allah, bitaufiq Allah. Iya, hubbul khair lil ghaib. Alhasil, ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kata beliau rahimahullah, karena ada padanya al-mahabbah. Al-mahabbah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kewajiban dan ibadah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang yakin Allah Dzat yang memiliki sifat-sifat sempurna, semua kesempurnaan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat datang dari Allah, maka dia harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala, wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'. Ibnu Syekh rahimahullah taala menyebutkan macam-macam cinta. Macam-macam ini ada yang baik yang harus kita lakukan, ada yang syirik, ada yang jelek yang harus kita jauhi. Iya, kita mengetahuinya, yang baik kita lakukan, yang jelek untuk kita jauhi. Macam-macam ini ikhwan fillah rahimakumullah wa rahimakumullah. Yang pertama adalah mahabbatun syirkiyah, kecintaan syirik. Wahai alladzina qala Allah fihim, yaitu apa Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan tentang mereka yang terjatuh dalam kecintaan syirik. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan. Mereka cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala seperti cintanya kepada Allah. Ila qawlihi wa ma hum bi kharijin minan nar. Mereka-mereka ini tidak akan keluar dari api. Iya. Alhamdulillah, yang pertama mahabbah syirkiyah adalah ketika seorang cinta kepada makhluk seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu cinta dia kepada makhluk seperti cinta kepada Allah? Iya, kamiyatan wa kaifiyah. Kamiyah yakni besarnya cinta dia kepada selain Allah itu seperti besarnya cinta dia kepada Allah, bahkan lebih. Cinta dia kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apa wujudnya, buktinya? Di antara buktinya adalah ketika datang satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah dari makhluk, iya, dia lebih mendahulukan iya perintah makhluk. Datang panggilan salat berjamaah, iya, datang panggilan salat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia disuruh oleh orang dicintanya iya untuk melakukan satu perbuatan yang dengannya dia ingin meninggalkan salat. Iya, dia contoh kepada manusia kepada makhluk meninggalkan salat. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormatullahi wabarakatuh. Rahimahumullah. Atau kaifiyah, kamiyah itu besarnya. Besarnya cintanya kepada Allah, besar dia cinta dia kepada makhluk itu sama dengan atau melebihi cinta dia kepada Allah. Itu kamiyah atau kaifiyah. Kaifiyah itu ya, cintanya dia kepada makhluk itu seperti bentuk cinta dia kepada Allah. Apa itu? Cinta yang diiringi dengan at-ta'zim wal-tadallul. Iya, cinta yang diiringi dengan mengagungkannya, memuliakannya, dan merendahkan diri di hadapannya. Itu cinta yang semestinya hanya untuk Allah. Kita cinta kepada Allah karena kita mengagungkan Allah dan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada makhluk cinta kepada makhluk yang lain karena ta'zim wa tadallul, maka ini terjatuh dalam kesyirikan, mahabbah syirkiyah. Ini yang sudah jauh. Yang pertama, jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk itu sama dengan cinta kepada Allah, apalagi melebihinya. Dan yang kedua, tidak boleh kita ya mengagungkan makhluk, merendahkan diri kepada makhluk ketika kita mencintai. Qala al-mahabbah al-mahabbah tsaniyah, kecintaan yang kedua. Hubbul batini wa ahli, cinta kepada kebatilan dan cinta kepada ahli batil. Cinta kepada khamr dan cinta kepada ahli khamr. Cinta kepada perzinahan dan na'udzubillah cinta kepada perzinahan. Wa bughdul haqqi wa ahli, kemudian benci kepada ahad dan kutabah. Wahadihi sifatul munafiqin. Jadi sifatnya orang-orang Iya, cinta kepada kebajikan dan kebaikan. Ini mahabbah yang muharramah. Ini cinta yang haram. Cinta yang haram adalah cinta kepada kebatilan, kemaksiatan, ya, dan kepada maksiat. Allahu Ta'ala al-mahabbatu salihah. Cinta yang keempat adalah tabi'iyah. Cinta yang berbentuk tabiat manusia. Al-wahiyah mahabbatu mal wal-walad. Yaitu cinta kepada harta, cinta kepada anak. Kapan bolehkan? Kapan mahabbah tabi'iyah yang merupakan tabiat manusia, cinta kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anaknya, dibolehkan? Kata beliau, ila lam tusghir an ta'atillah. Dibolehkan kalau tidak sampai menyebutkan diri ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kecintaan kepada anak dengan alasan cinta kepada anak, akhirnya tidak sholat jamaah. Ya, duhur di rumah, asar di rumah. Kenapa? Ya, duhur nemenin anak main. Ya, sore ajak anak keluar main. Kenapa? Karena saya sayang anak, memanjakan anak. Ini sudah terjadi ke dalam mahabbah yang haram. Cinta yang tabi'iyah dibolehkan di dalam tuslilah ta'atillah. Qala wa la tu'in ala mahrimillah, dan tidak ia membantunya, menyebabkan dia terjatuh ke dalam keharaman-keharaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan melanggar perbuatan-perbuatan Allah haram. Fahiyamma, dengan alasan cinta kepada anak, untuk anak akhirnya dia bisa terjatuh ke dalam rizqah. Hanya mengandalkan gaji, kapan bisa ngasih hadiah anak? Ya, karena cinta kepada akhirnya sudah menerima suap dari sana sini agar ada lebih untuk hadiah buat anak. Ini sudah terjatuh pada perbuatan yang haram. Qala Abu Rahimah Allah wa la mahabbatu rabi'ah. Adapun cinta yang keempat adalah hubbu ahli tauhid wa bughdu ahli syirik. Cinta kepada ahli tauhid, muwahhidin, dan benci kepada syirik. Wahiyya awsaku ural iman. Ya, ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Wa a'zamu ma ya'budu bil 'abdi rabbah. Ini adalah ibadah yang paling agung yang dengannya seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi empat. Yang pertama, cinta yang syirik. Yang kedua, cinta yang haram. Yang keempat, cinta yang tabi'i, yang mubah. Dan yang keempat, yang harus ada yang wajib kita lakukan, ia cinta kepada ahlu tauhid, ahlu haq, dan membenci ahlu syirik. Qala hadatsana rahimahullah ta'ala al-ayatu tsaniyah. Ayat yang kedua, Pak. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya? Apa artinya? Iya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau diartikan sini yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Sunnah kita meyakini nama-nama Allah itu mengandung sifat. Nama Rahman, nama Rahim itu mengandung sifat apa? Ar-Rahman, Allah sayang. Nama Allah Rahman, Ar-Rahim mengandung sifat apa? Ar-Rahman. Dan ada asalnya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, iya, orang-orang yang dihendaki dirahmati. Bagaimana bila rahimahullah, ketika kita meyakini nama Allah Rahman, nama Allah Rahim, Allah memiliki pada rahmat, kita berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ayat fa faidahnya fiha arhaduha. Ada faidah apa? Harusnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memiliki rahmat, Allah menyayangi hamba-Nya. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga. Apa artinya? Nah, adin berarti adin. Saja salah arti adin artinya balasan. Yang menguasai hari pembalasan. Qala fi al khawf. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan adanya hari pembalasan. Membalas orang berbuat baik dengan kebaikan, membalas orang-orang berbuat jahat buat jelek dengan apa yang pantas dia dapatkan. Maka hendaknya seorang memiliki khauf, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab dari pembalasan. Iya. Kata beliau, wa la yaqalifa fiha al-khawf. Ada beda apa? Takut akan adab Allah, takut akan adanya iya, kejadian yang dia dapat dari pembalasan nanti. Ya Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin. Nah, Rabbana rahimallah. Iyyaka na'budu. Ini ayat yang keempat. Apa artinya iyyaka na'budu? Apa artinya iyyaka na'budu? Apa artinya? Hanya kepada-Mu kami beribadah. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Kata beliau, kita hamin. Kata beliau, a'buduka ya Rabbi bima qala. Salah menyebutkan tiga ayat yang mengandung mahabbah, mengandung raja, harap, mengandung khauf takut. Kemudian ayat keempatnya iyyaka na'budu. Dan hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Jadi a'buduka, aku beribadah kepada ya Rabbi bima qala. Dengan ketiga sifatnya apa itu? Dengan kecintaan kepada, dengan berharap kepada-Mu dan takut akan ada padamu. Itu maksudnya ya. Jadi salah dengan tiga ini. Di mahabbah jika aku beribadah kepada-Mu, hanya beribadah kepada-Mu dengan kecintaanku kepada-Mu. Waraja, dengan penuh rasa harap akan rahmat-Mu. Wa khauf, dan takut akan ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ahlu sunnah, muwahhid, seorang muslim beribadah kepada dengan tiga ini. Didasari dengan apa? Cinta, harap, dan tiga ini, apa tiga? Apa tiga disebut? Tiga perkara ini kan? Cinta, harap, takut adalah arkanul ibadah, tiga rukun ibadah. Sehingga seorang beribadah harus dengan tiga rukun ini. Apa? Didasari rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Tiga rukun ibadah ini. Qala wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Sehingga memalingkan, memberikan tiga perkara ini kepada selain Allah adalah kesyirikan. Barang siapa cinta kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah atau melebihi cintanya kepada Allah, maka itu kepada kesyirikan. Iya, demikian juga dari berharap kepada selain Allah dan takut kepada selain Allah semuanya. Qala wa fi hadhihi shalah. Kata Nabi rahimahullah, maka dalam tiga ayat ini Ar-Rabbu ada bantah. Ala man ta'allaqa bi wahidati minhunna, kepada orang-orang yang hanya mengaitkan hatinya dengan satu saja dari ketiganya. Iya. Sebetulnya contohnya kata beliau, man ta'allaqa bi mahabbati wahdaha, seperti seorang yang hanya menggantungkan hatinya, mengaitkan hati dengan cinta saja. Iya, dia bilang aku beribadah kepada Allah hanya semata-mata rasa cinta. Tidak ada takut dan harap kepada Allah. Iya. Sampai dia menyatakan, ya Allah, kata dia, kalau seandainya aku beribadah kepada-Mu karena mengharapkan surga, maka kata dia, masukkan ke neraka dia. Kalau seandainya kata dia, aku ya Allah beribadah kepada-Mu karena takut kepada neraka, gimana tanya? Nah, masukkan dia ke neraka. Karena sombong, ibadah itu hanya semata-mata rasa cinta, tidak takut, tidak. Siapa ini? Siapa ini? Siapa? Siapa? Iya, sufi. Harus tiga rukun. Ada mahabbah, apa? Ar-raja, wal-khawf. Kalau kata beliau rahimahullah, itu yang kedua, aw ta'allaqa bir-raja'i wahdah, atau hanya dengan harap saja. Iya, tidak ada cinta, tidak takut, sama-sama tanya berharap akan rahmat Allah. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Yang ibadah dengan roja saja. Hah? Murjiah. Murjiah. Enggak ada rasa cinta, enggak ada rasa takut. Hanya berharap akan rahmat Allah. Qala qad rahimahullah wa ta'ala qabil khawfi wahdah. Iya, atau ibadahnya hanya didasarkan oleh takut saja, enggak ada rasa cinta kepada Allah. Tidak disuruh dengan harap kepada Allah, tapi kan takut. Takut enggak ada ibadah itu kena azab Allah. Semata-mata takut akan azab Allah. Tidak dasar cinta, tidak dasar harap. Siapa ini? Hah? Wa'idiyah, khawarij dan semisalnya. Iya, maka harus sunnah, harus tauhid, ibadah yang harus terpenuhi tiga rukun ini. Apa itu? Ibadah dasar rasa cinta, rasa harap dan khawf. Ya sudah lewat yang satu. Nanti lanjutkan insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.